Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua. Mulai dari halaman 461. Kitab Adab Berusaha dan Mencari Penghidupan. Lanjutan dari sebelumnya. Kadang-kadang adalah sebaliknya, dan kadang-kadang berhadapan dengan yang dicari dan yang diawasi. Maka seyogialah murid yang menuntut ilmu akhirat itu meminta fatwa pada hatinya sendiri, meskipun telah diberi fatwa oleh para mufti yang lain. Karena segala fatwa itu tidak meliputi dengan segala uraian bentuk dan hal ihwal yang halus-halus. Dan adalah dalam golongan salaf dahulu, orang-orang yang mempunyai teman 360 orang, di mana ia bertempat pada masing-masing mereka itu satu malam. Dan sebagian mereka mempunyai teman 30 orang. Mereka itu mengerjakan ibadah, karena mereka itu tahu bahwa orang-orang yang dibebani itu akan merasa memperoleh nikmat dari penerimaan mereka dan kebajikan-kebajikan dari orang-orang itu. Maka adalah penerimaan mereka, segala kebajikan orang-orang itu merupakan kebajikan tambahan kepada peribadahan mereka. Maka seyogialah diperhatikan dengan sehalus-halusnya pada segala persoalan tersebut, karena pahala orang yang mengambil adalah seperti pahala orang yang memberi. Manakala yang mengambil itu memperoleh pertolongan dengan pengambilannya kepada agama, dan orang yang memberi, memberikan dengan baik hati. Orang yang dapat menoleh kepada segala pengertian tersebut, niscaya memungkinkan kepadanya untuk mengenal akan keadaan dirinya, dan memperoleh penjelasan dari kalbunya, apakah yang lebih utama baginya dibandingkan kepada keadaan dan waktunya. Maka inilah keutamaan usaha, dan hendaklah ikatan atau akad, dimana dengan ikatan itu usaha dijalankan, dapat mengumpulkan empat perkara kesehatan, yaitu kesehatan, keadilan, ihsan, dan kasih sayang pada agama. Dan kami akan mengingatkan pada tiap-tiap satu daripadanya suatu bab, dan kami mulai menyebutkan sebab-sebab kesehatan pada bab kedua ini. Bab kedua, tentang ilmu berusaha dengan jalan berjualan, riba, pembelian dengan pemesanan, penyewaan, penyerahan modal untuk diperniagakan, dan perkongsian. Dan penjelasan syarat-syarat agama tentang sahnya segala perbuatan itu yang menjadi tempat berkisarnya segala usaha pada agama. Ketahuilah bahwa menghasilkan ilmu pengetahuan bab ini adalah diwajibkan atas tiap-tiap muslim yang berusaha. Karena menuntut ilmu itu menjadi kewajiban atas tiap-tiap muslim, yaitu menuntut ilmu yang diperlukan, dan orang yang berusaha itu memerlukan kepada ilmu perusahaan. Manakala telah memperoleh pengetahuan pada bab ini, lalu mengetahui segala yang merusakkan muamalah, maka dapatlah menjagakannya. Dan soal-soal yang jarang terjadi mengenai furuk-furuk yang sulit, lalu terjadilah disebabkan kesulitan itu, maka haruslah berhenti dahulu sampai memperoleh kesempatan untuk menanyakan pada orang yang berilmu. Karena apabila tiada tahu akan sebab-sebab fasidnya atau batalnya dengan pengetahuan secara umum, maka tidaklah mengetahui bilakah harus ia berhenti dan bertanya. Kalau ada yang berkata, tidak aku dahulukan pengetahuan untuk itu, tetapi aku bersabar sampai terjadilah kejadian itu bagiku. Maka ketika peristiwa itu terjadi, baru aku belajar dan aku minta fatwa. Maka hendaklah dijawab pada orang-orang itu, dengan apakah engkau ketahui bahwa peristiwa itu terjadi, manakala engkau tiada mengetahui kumpulan yang merusakkan ikatan-ikatan atau akad-akad itu. Karena ia terus-menerus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dan menyangka bahwa pekerjaan-pekerjaan itu benar dan diperbolehkan. Dari itu, haruslah mempunyai sekedar yang diperlukan dari ilmu berniaga, supaya dapat membedakan yang diperbolehkan dan yang dilarang, tempat yang mengandung kesulitan dan yang jelas terang. Dan karena itulah, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau berjalan berkeliling pasar dan memukul sebagian sedekah dengan cemeti, seraya berkata, tidaklah berjualan di pasar kita ini selain orang yang berpengetahuan ilmu fikih. Kalau tidak, ia akan memakan riba dengan kemauannya yang demikian atau tidak dengan kemauannya. Pengetahuan tentang akad atau berjual beli dan lain-lainnya itu adalah banyak. Tetapi akad yang enam yang tersebut di atas tadi tidaklah terlepas seseorang pengusaha daripadanya, yaitu berjualan, riba, pembelian dengan pemesanan, penyewaan, perkongsian, dan penyerahan modal untuk diperniagakan atau al-qirad. Maka marilah kami uraikan syarat-syaratnya di bawah ini. Akad pertama, berjualan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghalalkan berjualan, dan berjualan itu mempunyai tiga sendi atau tiga rukun. Akid, ma'qud, alaid, dan lafad. Sendi rukun pertama, akid, atau yang melakukan akad berjual beli. Seyogalah bagi sedekar tidak melakukan muamalah-muamalah penjual belian orang buta. Tidaklah melakukan muamalah penjual belian dengan empat golongan manusia, yaitu anak kecil, orang gila, budak belian, dan orang buta. Karena anak kecil itu belum mukallaf atau belum dewasa dan berakal. Dan begitu pula orang gila. Berjual beli dengan keduanya itu batal atau tidak sah. Maka tidaklah sah berjual beli dengan anak kecil walaupun telah diizinkan oleh walinya menurut mazhab Asy-Syafi'i. Dan apa yang diambil dari kepunyaan keduanya maka menjadi tanggungan si pengambil untuk keduanya. Dan apa yang diserahkan dalam amalah kepada keduanya, lalu hilang dalam tangan keduanya, maka yang bertanggung jawab itulah yang menghilangkannya. Adapun budak yang berakal, maka tidak sah menjual dan membeli, kecuali dengan izin tuannya. Maka haruslah tukang sayur, tukang roti, tukang daging, dan lainnya, tidak melakukan amalah dengan budak-budak. Selama belum diizinkan oleh tuannya dalam bermuamalah. Keizinan itu didengarnya dengan tegas atau tersiar dalam negeri bahwa kepada budak itu telah diizinkan membeli dan menjual untuk tuannya, maka bolehlah berpegang di atas berita yang tersiar atau keterangan orang yang adil yang menerangkan dengan yang demikian itu. Kalau mengadakan muamalah dengan budak tanpa izin tuannya, maka akad itu batal. Dan apa yang diambil dari budak itu adalah menjadi tanggung jawab si pengambil untuk tuannya. dan yang diterimanya itu jikalau hilang dalam tangan Buddha tadi, niscaya tidaklah tersangkut pada leher Buddha itu dan tidak menjadi tanggungan tuannya. Bahkan tuannya tidak dapat menuntut kecuali apabila Buddha itu telah merdeka nanti. Adapun orang buta yang menjual dan yang membeli apa yang tidak dapat dilihatnya itu, maka tidaklah sah yang demikian. Maka hendaklah disuruhnya dengan cara mewakilkan kepada orang yang dapat melihat, supaya dibeli atau dijualkan untuk dia. Maka sahlah mewakilkan itu dan sahlah dijual oleh wakilnya. Kalau sedekah itu mengadakan muamalah dengan orang buta itu sendiri, maka muamalah itu batal. Dan apa yang diambilnya dari orang buta itu menjadi tanggungan sedekah itu menurut nilainya. Dan apa yang diserahkannya kepada orang buta itu menjadi tanggungannya juga menurut nilainya. Adapun kafir, maka boleh bermuamalah dengan dia. Tetapi tidak dijual kepadanya Al-Quran suci dan budak muslim. Dan senjata, kalau kafir itu dari golongan yang berperang dengan orang muslimin atau ahli harb. Kalau diperbuatnya juga, maka muamalah itu ditolak. Dan yang melakukannya telah berbuat maksiat kepada Tuhannya. Adapun tentara, dari orang-orang Turki, Turkistan, orang Arab, orang Kurdistan, pencuri, pengkhianat, pemakan riba, orang zalim, dan semua orang yang kebanyakan hartanya haram, maka tidak seyogyalah dimiliki sesuatu benda yang dalam tangannya. Karena benda-benda itu adalah haram, kecuali telah diketahui akan suatu yang barang tertentu bahwa barang itu halal. Dan akan datang penguraian yang demikian itu nanti pada kitab halal dan haram. Sendi kedua, mengenai makut alai, atau benda yang dilakukan muamalah padanya, yaitu harta yang dimaksudkan pemindahannya dari salah seorang akid kepada akid yang lain, baik harta ataupun barangnya. Maka mengenai makut alai, itu bukan zat najis atau najis aini. Maka tidaklah sah menjual anjing, babi, kotoran, berak, gading, dan tempat-tempat yang diperbuat dari gading itu, karena tulang itu bernajis, disebabkan mati. Dan gajah itu tidak suci dengan disembelih, dan tulangnya tidak suci dengan dibersihkan. Dan tidak dibolehkan menjual khamar dan minyak najis yang diperbuat dari hewan yang tidak dimakan, meskipun dapat dipakai untuk lampu dan cat kapal. Dan tiada mengapa menjual minyak dan zatnya suci yang telah bernajis dengan jatuh najis atau mati tikus di dalamnya. Maka boleh mengambil manfaat dengan minyak itu pada bukan makan, karena zat minyak itu tidaklah bernajis. Begitu pula, aku berpendapat tiada mengapa menjual biji ulat sutra, karena berasal dari hewan yang bermanfaat, dan menyerupakan dengan telur, di mana telur itu adalah asal hewan, adalah lebih utama daripadanya menyerupakan dengan perak. Dan boleh menjual kantong kasturi dan dihukum dengan kesuciannya apabila bercerai dari kijang pada waktu sedang hidup. Itu bermanfaat. Maka tidak boleh menjual binatang-binatang kecil merayap atau al-hasyarat, tikus dan ular. Dan tidak harus menoleh atas kemanfaatan yang diperoleh tukang sunglap dengan ular itu. Dan tidak harus menoleh kepada kemanfaatan yang diambil oleh orang-orang yang mempunyai binatang ternak dengan mengeluarkannya dari keranjang dan meletakkannya di hadapan orang banyak. Dan boleh menjual kucing, lebah, beruang, singa, dan yang patut dipakai untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Dan boleh menjual gajah untuk membawa barang-barang. Dan boleh menjual tiung, merak, burung-burung yang cantik bentuknya meskipun tidak dimakan. Karena menikmati dengan suaranya dan memandang kepadanya adalah sesuatu maksud yang dimaksudkan dan diperbolehkan. Dan sesungguhnya anjing tidak boleh dipelihara karena merasa takjub dengan bentuknya disebabkan Rasulullah SAW melarang yang demikian. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Dan tidak boleh menjual gitar, bergeris, seruling, dan alat-alat permainan. Karena tak ada manfaatnya pada agama. Begitu pula menjual gambar-gambar yang terbuat dari tanah. Seperti gambar-gambar binatang yang dijual pada hari-hari lebaran untuk mainan anak-anak. Maka wajiblah memecahkannya menurut agama. Dan gambar pohon-pohon diperbolehkan. Adapun kain dan baki yang bergambar hewan padanya, maka sah menjualnya. Dan begitu pula tabir-tabir Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ittakhidhi minha namariq. Artinya, buatlah daripadanya bantal-bantal kecil. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dan tidak boleh memakai bantal-bantal kecil yang bergambarkan hewan-hewan itu dengan ditegakkan. Dan boleh secara diletakkan atau direbahkan. Dan apabila boleh diambil kemanfaatannya dari satu segi, niscaya sahlah menjualnya karena segi itu. 3. Bahwa benda yang dilakukan akad padanya adalah kepunyaan si akid atau orang yang memperoleh keizinan dari si pemilik. Dan tidak boleh membeli dari bukan pemiliknya, sementara menunggu keizinan dari si pemilik. Bahkan walaupun si pemilik itu menyetujui kemudian, maka wajiblah mengulangi akadnya. Dan tiadalah seyogialah membeli dari istri harta suami dan tidak dari suami harta istri. Dan tidak dari bapak harta anak dan tidak dari anak harta bapak. Karena berpegang bahwa kalau yang mempunyai itu tahu, niscaya menyetujuinya. Karena apabila keizinan itu tidak diperoleh lebih dahulu, niscaya penjualan itu tidak sah. Dan contoh-contoh yang demikian itu adalah sebagian yang berlaku di pasar-pasar sekarang. Maka haruslah bagi hamba yang beragama menjaga diri daripadanya. 4. Bahwa adalah makut alaih itu sanggup diserahkan menurut agama dan kenyataan. Maka tidak sanggup diserahkan secara kenyataan, niscaya tidak sah menjualnya. Seperti budak yang sudah hilang, tak tentu kemana perginya, atau al-abid, ikan dalam air, akan hewan yang masih tentu. Akan hewan, anak hewan, yang masih dalam kandungan atau aljanin, dan bibit keturunan dari hewan jantan. Dan begitu pula menjual bulu atau bulu wol yang masih di pinggung hewannya, dan susu yang masih pada susu hewannya adalah tidak dibolehkan. Karena sukar menyerahkannya, lantaran bercampur yang tidak dijual dengan yang dijual. Dan tidak sanggup menyerahkannya menurut agama, adalah seperti harta yang tergadai, yang diwakafkan, dan budak perempuan yang beranak dari tuannya. Maka tidak juga sah menjualnya. Begitu pula menjual induk tanpa anaknya, apabila anak itu masih kecil, dan juga menjual anak tanpa induknya, karena dengan penyerahannya nanti menceraikan antara anak dan induk, dan itu adalah haram. Maka tidak sah menceraikan di antara keduanya dengan penjualan. 5. Bahwa benda yang dijual itu diketahui bendanya, jumlahnya, dan sifatnya. Adapun mengetahui bendanya adalah dengan ditunjukkan kepada benda itu. Kalau penjual mengatakan, aku jual kepadamu seekor dari kumpulan kambing itu, artinya seekor yang engkau sukai dari kambing-kambing itu, atau aku jual sehelai dari kain-kain ini, yang dihadapkan engkau atau seharta dari kain kasar ini, dan ambillah dari segi mana yang engkau kehendaki, maka penjualan itu batal. Semuanya itu adalah termasuk yang dibiasakan oleh orang-orang yang melengahkan agama, kecuali menjual yang bersifat umum, seperti menjual setengah barang atau sepersepuluhnya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Adapun mengetahui jumlahnya, maka sesungguhnya berhasil dengan sukatan atau timbangan atau melihat padanya. Maka kalau si penjual itu mengatakan, aku jual kepadamu kain ini dengan harga yang dijualkan oleh si anu kainnya, sedang keduanya tidak mengetahui yang demikian itu, maka penjualan itu batal. Kalau si penjual mengatakan, aku jual kepadamu dengan harga menurut timbangan alat neraca ini, maka penjualan itu batal apabila berat neraca itu tidak diketahui. Kalau si penjual mengatakan, aku jual kepadamu kumpulan gandum ini yang belum disukat atau belum ditimbang, maka penjualan itu batal. Atau si penjual itu mengatakan, aku jual kepadamu dengan harga kumpulan dirham ini atau dengan sepotong emas ini, sedang ia melihatnya, niscaya sahlah penjualan itu. Dan taksirannya dengan melihat itu mencukupilah untuk mengetahui takarannya. Adapun mengetahui sifatnya, maka berhasil dengan melihat pada benda-benda itu sendiri. Dan tidaklah sah menjual benda jauh, kecuali dengan dilihat lebih dahulu sejak beberapa waktu yang tidak banyak mendatangkan perubahan padanya. Menyifatkan dengan kata-kata, tidaklah sama seperti dilihat dengan mata kepala. Dan ini adalah salah satu dari dua aliran atau salah satu dari dua mazhab. Dan tidaklah boleh menjual kain dalam tenunannya karena berpegang kepada angka-angkanya. Dan tidaklah boleh menjual gandum yang masih pada tangkainya. Dan boleh menjual beras yang dalam kulitnya atau padi di mana ia disimpan dalam kulit itu. Dan begitu pula, boleh menjual buah kelapa dan buah laus atau batangnya hampir mendekati batang delima dalam kulit yang di bawah atau tempurung, dan tidak dibolehkan masih dalam kedua kulitnya. Dan boleh menjual kacang yang belum kering dalam kulitnya karena sesuatu keperluan. Dan diperbolehkan menjual fukok atau minuman yang dibuat dari syair, karena telah berjalan adat kebiasaan orang-orang yang terdahulu dengan yang demikian. Tetapi kita jadikan itu diperbolehkan adalah sebagai penukaran atau dengan iwat. Kalau dibeli untuk dijual lagi, maka menurut kiasnya adalah batal, karena tidaklah ia tertutup dengan tutup kejadiannya, dan tidak jauh untuk diperbolehkan dengan yang demikian. Karena pada mengeluarkannya mendatangkan kerusakan seperti buah delima dan segala apa yang tertutup dengan tutup kejadiannya atau kulitnya yang asli sebagai penutup. 6. Bahwa barang yang dijual itu diterima dengan tangan kalau sudah memperoleh miliknya dengan membayar harganya. Dan ini adalah syarat khusus. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menjual barang yang tidak bisa diterima dengan tangan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Sama saja barang itu barang tetap atau barang yang dapat dipindahkan atau barang bergerak. Maka tiap-tiap yang dibeli atau dijual sebelum diterima dengan tangan adalah penjualnya batal. Menerima barang yang bisa dipindahkan itu adalah memindahkannya, dan menerima barang tetap atau barang yang tidak bergerak adalah dengan dikosongkan. Dan penerimaan barang yang dibeli dengan syarat disukat adalah tidak sempurna penerimaan itu kecuali disukat. Adapun penjualan harta puasa, pusaka, wasiat, barang simpanan, dan barang-barang yang dimiliki tidak dengan pembayaran harga, maka itu dibolehkan sebelum diterima dengan tangan. Sendi ketiga, lafan akad. Maka haruslah berlaku ijab dan kobul yang bersambung dengan lafad atau kata-kata yang menunjukkan kepada yang dimaksud dan yang dapat dipahami. Ada kalanya dengan tegas atau sharih atau tidak tegas atau kinayah. Kalau penjual itu mengatakan, aku berikan kepadamu ini dengan itu, sebagai gantinya kata, aku jualkan kepadamu. Lalu pembeli itu menjawab, aku terima, niscaya boleh, manakala keduanya bermaksud jual beli. Karena kadang-kadang yang demikian itu memungkinkan kepada peminjaman apabila berlaku mengenai dua helai kain atau dua ekor hewan. Maka dengan niat tadi, tertolaklah kemungkinan tersebut. Perkataan yang syarih atau tegas itu dapat menghilangkan persengketaan. Tetapi kata-kata yang tidak tegas atau kinayah dapat mendatangkan hak milik dan hala juga tentang apa yang dipilihnya itu. Dan tiada syukialah penjualan itu disertai dengan syarat yang berlainan dengan yang dimaksudkan oleh akad. Kalau disyaratkan supaya ditambahkan sesuatu yang lain atau supaya barang itu dijual, itu dibawa ke rumah si pembeli, atau si pembeli itu membeli kayu api dengan syarat diangkut ke rumahnya, maka semuanya itu tidak sah penjualannya. Kecuali apabila disertakan penyewaan pengangkutan itu dengan ongkos tertentu yang terasing dari pembelian untuk pengangkutan itu. Manakala tidak berlaku antara si penjual dan si pembeli, selain dari beri-memberi dengan perbuatan, tanpa perkataan dengan lisan, niscaya tidaklah sah sekali-kali penjualan itu pada As-Syafi'i. Dan pada Imam Abu Hanifah sah, apabila penjualan itu pada barang-barang yang tidak begitu berharga. Kemudian, menentukan barang-barang yang tidak begitu berharga amatlah sulit. Sesungguhnya mengembalikan persoalan kepada kebiasaan, maka manusia itu telah melewati dari barang-barang yang tidak begitu berharga dalam memberi itu. Karena umpamanya seorang perantara atau dalal datang kepada penjual kain atau basar, lalu mengambil dari pajannya sehelai kain sutra seharga 10 dinar dan dibawanya kepada seorang pembeli. Kemudian ia kembali kepada pembeli itu dan menerangkan bahwa si pemiliknya menyetujui dengan harga demikian. Lalu perantara tadi mengatakan kepada si pembeli, ambillah 10. Maka perantara tersebut mengambil dari temannya atau yang menjadikan pembeli itu uang 10 dinar. Dibawanya dan diserahkannya pada basar pemilik kain sutra tadi. Dan si basar itu mengambilnya dan mempergunakan uang tersebut. Dan si pembeli kain sutra itu memotong kainnya, memotongkannya. Dan tidak berlaku sekali-kali di antara keduanya ijab dan kabul. Dan begitu pula berkumpul orang-orang yang bersedia membeli di muka toko seorang penjual. Lalu si penjual itu mengemukakan sebuah barang dengan harga 100 dinar umpamanya. Kemudian orang yang mau menambah, lalu seorang dari mereka itu menjawab, ini untuk saya dengan harga 90. Dan yang lain menjawab, biar untuk saya dengan harga 95. Dan yang lain menjawab lagi, biar untuk saya dengan harga 100. Lalu dikatakan kepada pembeli itu, timbanglah. Maka ia timbang dan menyerahkan harganya. Dan mengambil barang tadi tanpa ijab dan kabul. Sehingga terus-menerus adat kebiasaan itu berlaku. Dan ini adalah setengah dari penyakit yang tiada menerima obat karena kemungkinan-kemungkinannya ada tiga. Kemungkinan pertama, ada kalanya membuka pintu beri-memberi secara mutlak pada barang yang tidak berharga dan barang yang bernilai tinggi. Dan itu adalah mustahil karena cara yang demikian adalah pemindahan milik tanpa lafaz yang menunjukkan kepadanya. Dan Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. dan jual beli itu adalah nama bagi ijab dan kabul, dan ijab serta kabul itu tidak dilakukan. Dan tidaklah berlaku nama jual beli dengan semata-mata perbuatan dengan penyerahan dan penerimaan. Maka dengan apakah dihukum pemindahan hak milik dari kedua pihak itu? Lebih-lebih tentang budak wanita dan pria, barang-barang tetap, hewan-hewan yang berharga, dan barang-barang yang banyak terjadi pertengkaran padanya. Karena bagi yang menyerah dapat meminta kembali, seraya mengatakan, aku sudah menyesal dan aku tidak jualkan barang itu karena tidak keluar daripadaku kecuali semata-mata penyerahan. Dan cara yang demikian itu bukanlah penjualan. Kemungkinan kedua, bahwa kita tutup pintu beri-memberi itu secara keseluruhan, sebagaimana kata Imam Syafi'i, batalnya akad dengan cara yang demikian. Mengenai ini ada dua segi kemuskilan. Yang pertama, meragukan yang demikian itu pada barang-barang yang tidak berharga, karena telah menjadi kebiasaan pada zaman sahabat radhiyallahu anhu. Kalaulah mereka itu memberatkan ijab dan kabul dengan tukang sayur, tukang roti, dan tukang daging, niscaya beratlah bagi mereka melaksanakannya. Dan tentulah yang demikian itu menjalar dan berkembang. Dan tentulah ada waktu yang terkenal meninggalkan adat kebiasaan tadi secara keseluruhan. Sedang masa-masa tentang hal ini seperti itu berlebih kurang keadaannya. Kedua, bahwa manusia sekarang telah terbenam dalam cara beri-memberi. Orang tidak membeli sesuatu, baik makanan atau lainnya, melainkan mengetahui bahwa si penjual itu telah memilikkan barang itu kepada si pembeli dengan cara beri-memberi. Maka, apakah faedah lagi melafadzkan pada akad itu apabila pekerjaan sudah demikian? Kemungkinan ketiga, bahwa dipisahkan di antara barang yang tidak berharga dengan lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan dalam hal ini, sukar pula menentukan barang yang tidak berharga itu dan kemuskilan cara pemindahan hak milik tanpa lafal menunjukkan kepada yang demikian itu. Dan Abu Suraij beraliran kepada mengemukakan perkataan Imam As-Syafi'i dengan menyetujuinya. Dan itu adalah kemungkinan yang lebih mendekati kepada jalan tengah atau al-ittida'. Maka tiada mengapa kalau kita condong kepadanya karena kepentingan meminta dan karena umum telah berlaku di antara orang banyak dan karena telah berat dugaan bahwa yang demikian itu telah dibiasakan pada masa pertama dulu.